Tatkala kita menjauhi sebuah larangan, kita ingat itulah yang melarang adalah Allah. Berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ketika kita mengingat Allah, kita termotivasi untuk beramal. Kita termotivasi untuk menjauhi larangan. Itu juga proses berzikir dengan nama Allah. Nah, sekarang sesudah itu kita pelajari, penulis menggiring kita kepada sebuah tema, yaitu ahammiyatul ilmi bi asma'ihi wa sifatih. Urgensi atau pentingnya ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi kalau seandainya kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, apa pentingnya? Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu apa urgensinya? Urgensi itu apa pentingnya? Apa kedudukannya? Perlu diketahui sebelum kita baca, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita belajar Tauhid, Tauhid itu dibagi menjadi tiga. Menjadikan Allah tunggal itu ketika kita beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Maka maknanya berarti saya meyakini Allah itu ada. Satu. Yang kedua, saya meyakini Allah itu maha mempunyai rububiyah. Dua, tiada sekutu bagi Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa, menghidupkan, mematikan, memberikan penyakit, menyembuhkan, memberikan makan, sandang, pangan. Itu hanya Allah. Yang ketiga, saya meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang mempunyai uluhiyah, yaitu peribadatan. Ibadah yang dikerjakan oleh hamba, itu Allah yang memilikinya, satu-satunya. Nah, yang keempat yang kita bicarakan sekarang. Allah memiliki satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Apa arti husna? Maha baik. Ulia apa artinya? Maha tinggi. Sifat-sifat Allah yang ulia, yang maha tinggi. Nama-nama Allah yang husna, yang maha baik. Nah, makanya berarti kita sudah ambil satu urgensi. Ketika mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti kita sedang mempelajari tentang tauhid. Tentang Allah. Ini dia. Di sini letak pentingnya. Berarti kita sekarang mempelajari tentang Allah. Para ulama mengatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu karena yang dipelajari itu mulia. Ketika kita belajar nama-nama dan sifat-sifat, maka apa yang dipelajari? Siapa yang dipelajari? Allah yang dipelajari. Maka dia menjadi mulia karena Allah mulia. Ini harus ingat. Ya. Makanya ilmu yang paling agung, yang bisa menyempurnakan amal, pondasi seluruh amal adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kepercayaan kita kepada Allah. Semua amalan kita dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, berumrah, baca Quran, berdoa, semuanya itu tergantung dari tauhid tadi. Nah, salah satu jenis tauhid, tauhid apa namanya? Asma wa sifat. Asma artinya nama, sifat artinya sifat. Biasa disebutkan asmaul husna dan sifatul ulia. Nama-nama yang husna, bagus dikasih nama anak husna. Kalau laki-laki husna, kalau perempuan hasna. Artinya, yang maha baik atau yang baik. Baik dengan kebaikan sempurna. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi di situ, Pak, ya Bu sekalian, bahwa urgensi ilmu tauhid karena yang kita pelajari adalah tentang Allah. Urgensi ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini penting. Kenapa? Karena yang kita pelajari adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan laqad marra ma'ana bayanu fadli dzikrillah bi dzikri asma'ihi wa sifatatihi alwaridah fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. telah berlalu bersama kita penjelasan tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya yang tercantum dalam kitabnya dan serta sunnah rasulnya. Ingat Pak, di sini terdapat pelajaran dari perkataan beliau. Nama dan sifat itu tauqifi. Nama Allah dan sifat Allah tauqifi. Tauqifi artinya apa? Hanya bisa diambil, hanya kita mengetahui dari Al-Quran dan hadis Rasul. Tidak bisa kita buat nama Allah sendiri. Ya, makanya keliru orang mengatakan, ada di zaman sekarang mengatakan, boleh berdoa dengan Sang Yang Widi bagi seorang Muslim. Ya, boleh berdoa dengan menyebut nama Wahai Yesus. Kenapa boleh? Karena Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Dia berdalil dengan Al-Quran. Walillahil asma'ul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Dan itulah nama-nama Allah yang husna. Maka kita katakan dusta. Nah, nama Allah sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda yang apa yang Anda sebutkan itu bukan nama Allah. Maka lihat di sini Paulus mengatakan yang tercantum dalam kitabnya serta sunnahnya itulah nama-nama Allah. Kemudian Paulus mengatakan wa ma min raibin fi fadli dzalika wa 'idzami sya'nihi wa katsratu 'awa'idihi wa fawa'idihi. Lihat, tidak ada suatu keraguan tentang keutamaan hal itu. Keagungan urusannya, banyaknya hasil dan faedahnya. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berzikir dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ya. Kemudian, wa kam lil ishtighal bihadzal amr min al fawaidil mughaddiqah wath thimar al yani'ah wal ajri ad-da'im wal khairil mustamir fid dunya wal akhirah. Lihat. Betapa banyak yang didapat karena menyibukkan diri dengan urusan ini. Apa maksud dengan urusan ini, Pak? Berapa banyak faedah yang didapat dengan menyibukkan diri dengan urusan ini? Apa maksudnya? Berzikir. Berzikir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna. Banyak sekali faedah. Ya. Biasanya Syekh kalau menuliskan begini sesuai dengan pengalaman. Sesuai dengan pengalaman beliau. Saya melihat kepribadian Syekh itu, Syekh Abdul Razzaq, penulis buku ini. Beliau itu jika ada sebuah sifat yang utama dalam Islam, beliau coba diri beliau melakukannya. Sampai terlatih, sampai terbiasa. Seperti misalkan, memaafkan orang lain. Suatu ketika, Al-Ustadz Al-Fadhil Firanda Andirja Hafizahullah, beliau mengatakan, Syekh, si Fulan mengatakan ini. Si Fulan mengatakan ini tentang engkau. Apa pendapatmu? Wahai Abu Abdul Muhsin Firanda, kata beliau, jika engkau ingin Allah menolongmu, maka biarkan dia menolongmu. Jika engkau ingin Allah Subhanahu wa taala membiarkanmu, maka tolonglah dirimu sendiri. Paham maksudnya? Jika engkau ingin Allah menolongmu, misalkan ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, ngatain kita, melecehkan kita, merendahkan kita, atau yang semisalnya. Jika engkau ingin Allah menolongmu, maka biarkan Allah menolongmu. Artinya jangan kita yang membela diri, biarkan Allah yang membela hambanya. Jika engkau ingin Allah tidak menolongmu, maka tolonglah dirimu sendiri. Artinya, jika engkau ingin menolong diri sendiri, ya berarti enggak dapat pertolongan dari Allah. Nah, ini waktu itu beliau belajar sabar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau mengatakan seperti ini terasa sekali hawa bahwa ini perkataan adalah keluar dari sebuah tajrubah, sebuah latihan, pengalaman. Maka beliau mengatakan betapa banyak yang didapat karena menyibukkan diri dengan urusan ini yang berupa faedah-faedah melimpah. buah-buah ranum, maksudnya adalah buah-buah yang segar, yang enak kalau dimakan, pahala berkesinambungan, dan kebaikan terus menerus di dunia maupun di akhirat. Ya. Kenapa demikian? Wahadzal fadlu yarji'u ila asbabin adidah. Nah, kenapa ketika berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sudah kita ketahui cara berzikirnya kemarin dengan berbagai macam cara, bukan hanya sekedar menghafal Asma'ul Husna, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al-malikul quddusul aziz, as-salamul azizul jabbar mutakabbir. Bukan itu saja, tetapi semua jenis-jenis cara berzikir dengan cara dengan nama-nama Allah yang husna mendatangkan faidah di dunia dan akhirat. Sebabnya apa? Lihat, keutamaan ini kembali kepada sebab-sebab yang sangat banyak. Di antaranya, awalan, anna ilma tauhidil asma'i was sifat asyraful ulum wa afdaluha wa a'laha makanatan wa ajalluha sya'nan. Sesungguhnya ilmu tauhid asma was sifat. Nah, ini tadi. Hanya kalau tadi tidak dimukodahi, tidak dimukaddimahi, jadi bingung. Kok larinya ke tauhid? Ya. Sesungguhnya ilmu tauhid asma was sifat. Dan sifat adalah ilmu yang paling mulia, paling utama, paling tinggi kedudukannya, dan paling agung urusannya. Kemudian beliau mengatakan, wa syaraful ilim wa syaraful ilmi wa fadluha min syarafi ma'lumih. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kemuliaan dan keutamaan suatu ilmu dikarenakan kemuliaan dan keutamaan suatu ilmu dikarenakan oleh kemuliaan objek bahasannya. Jadi kita sekarang mempelajari misalkan tata cara bangun rumah. Ya, kedudukan ilmu itu ya sesuai dengan rumah yang kita bangun. Ketika kita membicarakan tauhid asma wa sifat, dia mempunyai kedudukan tinggi. Kenapa? Karena yang dibicarakan objek bahasannya siapa? Allah yang maha mulia. Maka ilmu membicarakan itu pun mulia. Ini kaedah, Pak. Kemuliaan suatu ilmu dikarenakan kemuliaan objek bahasannya. Ya, dikarenakan objek bahasanya. Makanya ilmu yang paling utama dibicarakan dan dipelajari adalah ilmu akidah, tauhid. Karena kita membicarakan haknya Allah, membicarakan keberadaan Allah, kemuliaan Allah yang maha mulia. Makanya dia menjadi mulia. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya sudah berancang-ancang mulai saat sekarang ini. Ini kalau habis kitab tauhid baca apa? Ya, nanti kita akan mungkin dari awal lagi baca akidah, usulus salasah, tiga landasan utama, sehingga benar-benar matang tauhid. Dan bahkan subhanallah, pelajaran tauhid itu kalau diulang-ulang ada saja faedah yang baru. Jangan, saya berpesan, jangan pernah bosan belajar tauhid. Ah, sudah khatam 5 kali saya. Nah, ini muskilah, benar-benar muskilah. Ya, Sa'id ibn Jubair mengatakan, la yazalu rajulu 'aliman ma ta'allam. Masih saja seseorang dikatakan seorang berilmu selama dia belajar. Fa idza staghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Jika dia merasa tidak membutuhkan, sudah merasa cukup, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Maka jauhi sifat ini, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, wala asyrafa wa afdala min al-ilmi billahi wa asmahi wa sifatihi al-waridah fil kitab wa sunnah. Dia mengatakan, sementara tidak ada yang lebih mulia dan lebih utama daripada ilmu mengilmui tentang Allah, mengenal tentang Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Alkitab. Alkitab di sini maksudnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Dan sebagai pengingat, referensi hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran nomor 1, Sunnah nomor 2. Enggak, Al-Quran dan Sunnah. Dia sejajar. kedudukannya sejajar karena dua-duanya adalah wahyu. Ya. Ini para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan wa lihadza fa innal istighala bi fahmihi wa ilmi bihi wal bahthi anhu istighalun bi asyrafil matalib wa ajjalil maqa wa ajallil maqasid. Oleh karena itu menyibukkan diri untuk memahaminya, memahami tentang Allah, mengilmuinya dan membahasnya termasuk menyibukkan diri dengan tujuan yang paling mulia dan maksud yang paling agung. Ini yang disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagian orang ketika belajar ma'rifat ini terlalu berlebihan. Akhirnya jadilah kepada wahdatul wujud. Ma'rifat ketika mengenal Allah misalkan semua alam semesta ini ciptaan Allah. Maka berarti mereka adalah Allah. Ya. Kalau mereka Allah berarti tidak ada yang berhak disembah di dunia ini. Semuanya sembahan. Makanya keluar perkataan ana a'buduhu wa huwa ya'buduni. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Fa anna rabbun yukallaf. Fa anna mukallaf. Kalau begitu siapa yang diberikan beban tanggung jawab untuk beribadah? Semuanya dapat diibadahi. Semuanya dapat beribadah. Nah, ini ma'rifatnya terlalu menyimpang dari apa yang diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, para ikhwah, ketika kita mengilmui Allah ini adalah hal yang paling agung. Kenapa? Kenapa berzikir tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu mulia, mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat? Karena disebabkan beberapa sebab. Sebab yang pertama, ketika kita mengilmui tentang Allah, kita berarti belajar tentang yang maha mulia. Maka ilmunya itu pun mulia. Pekerjaannya pun mulia. Ini yang pertama. Sebab yang pertama. Sebab yang kedua, anna ma'rifatallahi wal ilmi bih. والعلم به تدعو العبد الى محبته وتعظيمه واجلاله وخشيته وخوفه ورجائه واخلاص العمل له. Artinya ma'rifah, pengetahuan tentang Allah, ya sebagaimana saya sebutkan tadi, ini sebenarnya pelajaran ma'rifat, tapi pelajaran yang sesuai dengan rule, sesuai dengan jalan yang ditunjuki dalam agama. Ya, ma'rifat, pengetahuan tentang Allah dan ilmu tentangnya mendorong seorang hamba untuk mencintainya. Ini pelajaran, kalau kita ingin mencintai Allah, maka kenali. Kenali melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita akan cinta Allah. Contohnya bagaimana? Nah, ini kan sekarang penulis menyebutkan pentingnya belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti dia di bab yang ke-22 penulis mengatakan konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah kalau orang belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia akan cinta kepada Allah. Contoh misalkan, Allah Al-Hakim. Itu nama Allah. Nama Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Baik. Yang maha bijaksana. Dari nama ini kita ambil sebuah sifat Allah, yaitu Allah mempunyai kebijaksanaan di dalam penciptaannya, mempunyai hikmah dalam penciptaannya. Benarkah? Oh benar. Contoh penciptaan kita, ya, ketika Allah ciptakan manusia sedemikian rupa, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Ada mata, matanya ada bulu mata, ada kelopak mata, ada alis mata, ada apa namanya, kornea, ada macam-macam. Ada hidung. Hidungnya memang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Meskipun derajat hidungnya ada yang berbeda-beda. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan sedemikian rupa. Ya, ada yang memang hidungnya itu dia bentuknya satu. Jadi frame-nya itu satu, cuma mungkin beda-beda tingkat ya. Ya paham aja lah. Ya, tapi lubangnya ada dua, di dalam hidung ada apa namanya? Ada bulu hidung yang fungsinya kalau pian ke bulu hidung itu batu masuk. Bujur, batu masuk. Ya. Ini kalau kita menyikapi hikmah Allah Al-Hakim, kita akan cinta. Karena Allah itu Maha Pencipta proporsional. Apa maksudnya? Menciptakan sesuatu sesuai dengan tempatnya, kondisinya, sesuai. Contoh ya Pak, kulit kaki beda dengan kulit telapak tangan. Kulit telapak kaki beda dengan kulit telapak tangan. Itu hikmah Allah dalam penciptaannya. Maka kita semakin cinta kepada Allah. Tidak ada kemudian orang belajar tauhid asma wa sifat menggerutu. Ya, menggerutu, tidak ada. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Beliau mengatakan kan tadi malam, siapa yang masih ingat? Tentang perkataan Abdullah bin Mas'ud bahwa Halimah As-Sa'diyah asalnya tidak mau menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya enggak ada yang lain beliau ambil. Ternyata beliau mendapatkan berkah yang banyak dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah 2 tahun ingin disapih, tidak lagi disusui oleh Halimah, beliau ingin tetap saja Nabi Muhammad SAW bersama beliau karena keberkahan yang didapati. Apa pelajaran yang kita bisa ambil tadi malam? Bahwa sesuatu yang kadang kita benci mendatangkan kebaikan. Anda mungkin benci kita, ini masalah. Kenapa harus ada ini? Ternyata di baliknya ada kebaikan. Ya. Maka orang yang belajar asma wa sifat tidak pernah menggerutu atas takdir Allah. Ya, apabila masih menggerutu berarti pelajaran asma wa sifatnya perlu diulang. Karena Al-Hakim membuat kita cinta. Itu baru satu hikmah. Sekarang sifat Allah nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Yang dari 2 nama ini diambil sifat rahmat. Allah punya kasih sayang. Allah punya kasih sayang. Subhanallah. Berapa banyak kasih sayang Allah? Siapa yang bisa menghitung? Coba sebutkan, pikir satu-satu. Saya ingin 10 aja yang ngangkat tangan. Rahmat Allah. Jangan. Nah, nafas. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang lain? Sehat, rahmat Allah. Yang lain? Hah? Hujan, air, rahmat Allah. Yang lain? Hah? Bisa makan, bisa minum, kemudian bisa keluar. Itu rahmat tuh. Coba gak bisa keluar. Makanya Ustaz Beranda pernah mengatakan, ana tuh makan apa aja, yang penting bisa keluar. Ya, nah, ada yang lain? Yang lain? Hah? Bisa mendengar, bisa melihat. Itu rahmat Allah. Ini kan membuat orang apa? Cinta. Tidak ada majal, nggak ada kesempatan untuk menggerutu pada saat itu. Sedikit aja diuji ekonominya, sedikit aja diuji pendidikan anaknya, sedikit aja diuji kelakuan istrinya. Sudahlah, rahmat Allah lebih banyak dibandingkan ini semua. Tidak ada menggerutu atas takdir Allah. Tidak ada menggerutu atas apa yang Allah ujikan. Sedikit saja. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tad'u ila mahabbatih. Mendorong seorang hamba untuk mencintainya. Wa ta'zimih, mengagungkannya. Kalau sudah cinta, pasti agungkan. Itu sudah kaidah dasar. Maka Pak, saya sering mengatakan, orang sekaya apapun, kalau kita ajak makan dan gratis, dia pasti senang. Ya, sekaya apapun. Tapi kalau diajak makan gratis, mau dan senang. Kemudian setelah senang, dia akan mengagungkan orang yang mentraktir dia tadi. Karena apa? Al-ihsan ibadatul insan. Ihsan itu memenjarakan kebaikan, perbuatan kebajikan itu memenjarakan seseorang. Ya, asalkan yang berbuat baik tidak congkak, tidak sombong, maka itu adalah pintu surga yang sangat luar biasa. Karena orang yang diberikan kebaikan akan selalu mendoakan, selalu berbuat baik, selalu menjaga kehormatannya, seperti itu. Sama ketika kita diberikan kebajikan oleh Allah, maka kita akan senantiasa bersyukur, mengagungkan Allah, menghilangkan apa saja yang menghinakan Allah dan semisalnya. Makanya timbul dari cinta pengagungan wa ijlalih, sama, dan menghormatinya wa khasyiatih. Nah, ini perkara lain. Wa khasyiatih. Sebelum mendorong seseorang mencintainya, mengagungkannya dan menghormatinya. Ini dua makna, mengagungkan dan menghormatinya. Pak, kalau kita mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan senantiasa jauh dari dosa kesyirikan. Itu pegang baik-baik. Orang tidak akan masuk ke dalam jurang kesyirikan tatkala dia mengagungkan Allah. Enggak akan masuk. Tidak akan masuk ke dalam jurang kesyirikan tatkala dia mengagungkan Allah. Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta. Selain Allah tidak mencipta. Allah Maha memiliki apapun. Selain Allah, setipis kulit ari tidak memilikinya. Allah Maha mendengar akan doa setiap makhluk dan saat setiap makhluk. Misalkan nih, Pak. Semua dari kita sekitar 50-an, 60-an orang ini minta satu-satu. Allah tidak pernah terlepas permintaan satu orang pun, dan Allah akan kasih satu. Yang agungnya Allah tabaraka taala. Ya, makanya para ulama mengatakan biqadri ta'zimika lillah biqadri tauhidika lah. Sebesar pengagungan engkau terhadap Allah, sebesar itu tauhidmu kepada Allah Subhanahu. Sebesar itu kejauhan syirikmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah, kita tidak akan pernah terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Orang bisa, berarti bisa kita ambil pemahaman baliknya, Ustaz. Orang yang masuk ke dalam jurang kesyirikan, dia berarti sebenarnya sedang tidak mengagungkan Allah, sedang menghinakan Allah, dan itu pasti. Lihat saja orang yang mandi dengan kucing tatkala 8 bulanan istri hamil. Saya kan pernah cerita, istri hamil 8 bulan, si Mintuah mengatakan, "Tuh, anakku sudah 8 bulan mengandung, mandi ibin ikam dan mandi bawa kucing." Fungsinya apa? Karena kucing ketika dia melahirkan itu lancar. Melahirkan bukan satu dua kucing, 4 minimal. 4 kucing. Lancar. Maka agar lancar seperti kucing, mandilah dengan kucing. Ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk kucing. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mensyirikkan Allah sebenarnya sedang tidak mengagungkan Allah, sedang menghinakan Allah. Yang masih percaya kepada jimat, masih kepercaya orang pintar, itu sedang menghinakan Allah sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la dzulmun." Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat agung. Salah satu bentuk kezalimannya adalah tadi menghinakan Allah. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka indah, Pak, orang yang bertauhid itu indah. Cuma jangan sampai kita ujub. Nah, ini musibah lain. Kadang-kadang sudah ngaji tauhid, keluar dari masjid Imam Syafi'i. Awam, musyrik semuanya. Awam, ini orang awam. Bahkan kata-kata orang awam pun, misalkan ada orang yang belum mengaji ke masjid ini, kita sebut awam, itu agak kurang nyaman. Ya, anggap mereka kaum muslim yang belum hadir pengajian. Jangan awam. Memang kita sudah alim. Paham ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kadang-kadang istilah-istilah itu perlu diperhalus. Misalkan pengajian akhwat, berarti ibu-ibu yang tidak ikut pengajian akhwat berarti dia bukan akhwat. Akhwat itu artinya perempuan. Berarti selain ibu-ibu yang tidak ikut pengajian berarti bukan perempuan, begitu. Perjanjian muslimah akan umum. Ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya, "Ustaz, memang orang awam tuh ngalih diajak. Pian alim enggak sudah?" Subhanallah. Ya. Ini timbul kenapa? Karena memang dia sudah belajar. Tapi jangan sampai ujub. Itu bahaya. Ujub itu apa, Pak? Abdullah bin Mubarak mengatakan, ujub adalah merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, itu namanya ujub. Dan juga sebagai kawan yang sejati, atau sebagai kawan sejati, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan membuat para ustadznya ujub. Ya, jangan membuat para ustadznya ujub. Karena biarkan dia ujub itu disembunyikan oleh mereka. Jangan sampai dibuat seperti itu. Kita lanjutkan. Wa khasyyati, dan takut kepadanya. Dengan mengetahui nama dan sifat Allah akan membuat takut. Contoh misalkan apa? Yang membuat kita takut. Nama Allah. Atau sifat Allah. Hah? Maha melihat. Tatkala kita mau melakukan sebuah penyimpangan agama, entah itu menunda-nunda kewajiban ataupun melanggar larangan, maka kita mengatakan Allah Al-Basir, Maha Melihat. Dan dari nama ini berarti Allah mempunyai penglihatan. Jadi bedanya nama dengan sifat seperti itu, Pak. Nama Allah Al-Basir, sifatnya yang kalau kita terjemahkan Al-Basir, Maha Melihat. Ini nama namanya, nama Al-Basir. Dari nama ini kita ambil sebuah sifat, yaitu berarti Allah memiliki penglihatan. Nah, seperti itu. Itu bedanya nama dengan sifat. Maha mengetahui, itu nama Allah. Al-Alim, itu nama. Sifatnya mana? Bagaimana? Dari nama ini kita ambil sebuah sifat, berarti Allah mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, begitu. Itu bedanya nama dengan apa? Sifat. Tidak semua sifat punya nama. Ya. Misalkan Allah punya sifat syadidul azab. Siksanya pedih. Sifat Allah itu. Tapi apakah Allah mempunyai nama Asy-Syadid? Enggak. Ini juga yang membuat kita takut kepada Allah. Syadidul azab. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam diberitahukan oleh Allah, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Beritahukan kepada hamba-hambaku wahai Ibrahim alaihissalam, "Aku ini Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi ketahuilah bahwa aku ini pun siksanya sangat pedih." Nah, itu. Ini membuat kita takut. Dan takut ini, Pak, amalan orang-orang bertakwa. Orang-orang saleh takut. Lihat dalam surat Al-Bayyinah, di akhir ayat, di akhir surat, "Dzalika liman khasyya rabbah." Yang demikian itu bagi siapa yang takut kepada Rabb-nya. Surga yang mengalir bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, surga Aden, di dalamnya makanan, minuman, itu semua bagi siapa? Yang takut kepada Allah. Dan ada, ingat baik-baik, antara ilmu mengetahui tentang Allah, ilmu asma wa sifat, dengan takut itu berkesinambungan. Sama, sebesar pengetahuan kita tentang Allah, sebesar itu rasa takut kita kepada Allah. Makanya Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Artinya, lihat, perhatikan. Hanya para ulama yang takut kepada Allah. Berarti sebesar ilmu yang kita miliki tentang Allah, sebesar itu kita takut kepada Allah. Nah di sini Pak, pentingnya belajar ilmu asma wa sifat. Saya jujur saja, kita itu di kampus dahulu sering sekali dicekoki asma wa sifat, asma wa sifat, nama. Kan nama-nama Allah itu kan kita membicarakan tentang nama, maknanya, konsekuensinya. Yang kita inginkan, bapak-bapak ketika ikut pengajian kan yang diinginkan kan bisa diamalkan di luar. Makanya kadang-kadang tidak menarik Ustadz kalau kajian kitab itu, karena gak bisa diamalkan di luar. Maka saya persaking, sama perasaan itu juga ada. Saya ketika mempunyai perasaan seperti itu, saking banyaknya pelajaran tauhid dan belum terasa dalam amalan luar, saya bertanya kepada Syekh Abdul Razak di depan masjid kampus, saya masih ingat. Beliau, saya bertanya, Syekh, sudah belajar asma wa sifat hampir 2 tahun, 3 tahun. Apa faedahnya? Apa faedah yang kita dapat setiap harinya? Maka beliau mengatakan, cukup. Ketika kamu mengetahui Allah Maha pedih siksanya, kamu takut kepada-Nya. Dengan takut tersebut kamu mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu faedah sangat luar biasa dari tauhid asma wa sifat. Itu namanya konsekuensi yang nanti kita belajar di bab yang ke-22. Sekarang Syekh baru mengingatkan kepada kita bahwa penting loh belajar ilmu tauhid asma wa sifat itu penting. Ya, ingin melakukan kecurangan dalam jual beli, oh Allah Maha mengetahui, takut. Ingin melakukan penipuan di dalam mencari rezeki, Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Kuasa menjadikan harta yang banyak tersebut hancur gara-gara kita tidak jujur dalam mencari harta. Kuasa Allah Subhanahu. Ya, ini membuat kita takut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan wa ta'zim, dan mengagungkannya, menghormatinya, takut kepadanya, berharap kepadanya. Ketika Allah Ar-Rahman Al-Ghafur, nama-nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rahman-Nya, tentang Ghafur-Nya, tentang pengampunan-Nya dan semisalnya. Ketika Allah At-Tawwab, Maha menerima taubat, maka kita manusia yang tidak lepas dari dosa. Ya, tidak lepas. Dan saya pesan Pak, sering saya pesan ini, bahwa kita memang sekarang sudah mengenal sunnah, sudah mengaji sunnah, tapi jangan lupa dosa-dosa yang dulu. Tetap aja itu harus ada dalam hati, sambil berharap Allah mengampuni kita. Kesalahan sebagian orang kadang-kadang kalau sudah bertobat, lupa dia dengan dosa yang dulu. Seakan-akan surga sudah di tangan. Bahkan itu masih mending, surga sudah di kaki saya. Ada saya pernah ketemu dengan ibu-ibu pengajian, nanya, Ustaz, nih jilbab saya lebar, saya dulunya wanita klub malam, buka aurat, suka ngeterak, minum, tapi alhamdulillah saya bertobat, nih jilbab lebar, panitia kajian. Iya kan, di luar Banjarmasin banyak panitia kajian, kalau di sini kan cuma satu, alhamdulillah. Panitia kajian di mana-mana. Maka saya katakan, Bu, alhamdulillah Allah memberi petunjuk untuk kembali kepada Allah. Tapi ingat, dosa yang pernah kita kerjakan tetap dianggap dosa oleh Allah. Taubatnya bagaimana, Ustaz? Kita benar memang bertaubat, tetapi belum ada kepastian dari kita apakah diampuni dosanya atau tidak. Makanya tetap berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita takabur, sombong dengan taubat yang pernah kita lakukan. Coba terus mengingat apa yang pernah kita lakukan. Bahkan mungkin sampai dosa besar. Membunuh orang kah? Melakukan kesyirikan kah? Berzina kah? Minum khamr kah? Main judi kah? Main jimat kah dahulu? Ya. Ya. Sebelum kenal sunnah kan tidak lepas manusia dari itu. Tidak lepas. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya kemarin di warung makan nasi ada orang itu uap dari nasi itu dikesinkan. Yang penjual warung nasi tersebut, bukan mama putri ya, yang menjual warung nasi tersebut suudzan begitu. Kenapa begini? Enggak, baunya harum di situ. Ditakutkan ada semacam guna-guna atau penat. Maka perasaan seperti ini adalah sering menghinggapi orang-orang yang belum mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW, belum mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakai jimat, rentan sekali manusia memakai jimat, betul? Menempelkan foto-foto orang-orang yang dianggap saleh demi untuk sebuah penglaris. Rentan sekali kita dahulu seperti itu. Maka ingat, itu dosa. Bahkan dosa bukan sembarang dosa, dosa yang bisa berbau ke syirik. Kemudian kita bertobat, taib bertobat, tapi itu masih dosa. Kita belum tahu diampuni dosa atau tidak. Lalu setelah ini kita berharap kepada Allah. Nah begitu. Nah, ini semua ada pada kata penulis rahimahullah, yaitu berharap kepadanya dan mengikhlaskan amalan untuknya. Nah ini Pak, ketika kita mengetahui Allah ya yang maha kuasa, Allah yang maha pencipta, maha pengatur, kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka ibadah kita hanya untuk Allah. Ketika kita mengetahui Allah satu-satunya yang memberi pahala nanti di hari kiamat, kita akhirnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan ini satu-satunya cara atau salah satu cara terbesar agar kita bisa tetap hatinya ikhlas, murni hanya untuk Allah. Gak mikirin orang mau ngatain apa, orang mau memberikan hadiah apa, bukan urusan. Salah satu caranya disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Ingat hadis ini baik-baik. Idza juzziyan nasu bi a'malihim. Ketika manusia diberikan pahala sesuai dengan amal-amal mereka, maka yuqal, akan dipanggil orang-orang yang riya, orang-orang yang beramal karena ingin dilihat orang, orang-orang yang beramal karena ingin dapat pujian, orang-orang yang beramal karena ingin ujub, dianggap nomor satu. Apa yang akan dikatakan oleh Allah? Idhabu, pergi kamu, pergi kalian semua ke sana. Tuh orang-orang yang kalian riyai, tuh sana, minta pahala dari mereka. Fahal tajiduna indahum jazaa, apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Ini apakah bukan pertanyaan untuk dijawab, tetapi apakah pertanyaan untuk pengingkaran? Kalian mustahil akan dapat pahala dari mereka. Kenapa sebabnya, Pak? Gak dapat pahala. Mereka sendiri butuh pahala. Ini adalah tamparan keras bagi orang yang ingin riya. Agar tidak riya. Ingat hadis ini baik-baik. Mana? Pian kena kau memberi pahala lawan ini. Kenapa saya harus riya? Itu akan menjadikan kita murni ibadahnya hanya untuk Allah. Dan seperti yang saya singgung, bahwa riya itu akhfa min dabibin naman. Apa? Lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut. Bisa melihat langkah semut? Tidak bisa. Berarti lebih tersembunyi dari itu. Contohnya, kata beliau, kalau dilihat orang tambah semangat, ini riya. Lebih tersembunyi lagi, tidak ingin dilihat orang, tapi kalau tidak dipuji menyangit. Ingin lebih tersembunyi lagi adalah kalau seandainya terlihat bekas ibadah himung. Makanya para ulama mengatakan, kalau kita sholat malam, terlihat kita jangan sampai seperti orang yang sholat malam. Habis subuh pindah mengantuk, mana mengantuknya diulah-ulah apa? Nang dihiga betakun, umma sholat malam benarkah? Sidin menjawab, kada menjawab. Sidinnya berkata, uyuh benarnya. Ya, padahal kada sholat malam sidin, masuk angin. Jadi ada yang kadang-kadang seperti itu. Jadi semakin dipuji atau kelihatan ibadah itu senang, kelihatan bekas ibadah, maka usahakan kalau habis bekas ibadah tutup baik-baik, jangan sampai kelihatan. Misalkan sholat, ya kelihatan ada bekas dahi di bekas pasir di dahi, maka semakin ditambahi pasirnya, jangan ya, tutup rapat-rapat. Seperti yang saya beri contohkan, misalkan ada orang bertamu di rumah seseorang. Di rumah itu, di kamar itu disediakan sajadah, disediakan air minum, disediakan ini dan itu. Kemudian pas bertamu di seseorang tersebut, sajadahnya sengaja dirubah posisinya supaya ketahuan, oh aku sholat malam. Ini bahaya. Ya, itu akhfa min dhabi bin naql. Lebih ringan dibanding, lebih tersembunyi dibandingkan sekalinya sidin ma'anak di situ, bukan gasan untuk sholat malam, gasan guring. Karena biasa, karena guring di atas kasur spring bed. Ini hati-hati. Ya, bisa hancur amal. Makanya Imam At-Tabarani mengatakan, "Uktumil hasanat kama taktumis sayyiat." Sembunyikan amal baikmu sebagaimana kamu pintar menyembunyikan dosamu. Orang tuh paling pintar menyembunyikan dosanya. Contoh orang Pak. Ya. Seseorang kadang-kadang tidak mau sholat berjamaah. Kenapa? Ini saya ceritakan bukan di Masjid Imam Syafi'i. Jangan sampai seuzon ya. Seorang tidak mau sholat berjamaah. Kenapa? Karena kerja di imam. Ada itu yang begitu. Atau seseorang tidak mau sholat berjamaah. Kenapa? Karena tidak dapat saf pertama. Hati-hati. Itu semua permainan hati yang kadang-kadang kita digoda oleh manusia, oleh iblis, syaitan dari arah. Atau perhatikan baik-baik, simpan baik-baik. Biarkan Allah yang tahu. Biarkan sebagaimana yang dikatakan oleh Bilal kepada Rasulullah SAW, arja amalin indi, amalan yang paling aku harapkan di sisi Allah adalah setiap kali aku batal sholat, batal wudu, aku berwudu kemudian sholat dua rakaat. Dikerjakan dengan ikhlas, telaten, terus menerus sesuai dengan petunjuk Rasul. Coba cari dalam diri kita amalan itu. Mudah-mudahan itu menjadi pintu terbesar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada misalkan seseorang menafkahi orang, anak yatim, apa? Enggak ada yang tahu, istrinya enggak tahu. Dia kerjakan dengan ikhlas. Kemudian benar-benar dia kerjakan sesuai dengan petunjuk Rasul. Benar-benar maksimal ngasihnya. Dan dia kerjakan itu sampai akhir hayat. Tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan itu amalan besar. Semoga bermanfaat. Sampai di sini kita cukupkan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah jam 7. Tidak ada pertanyaan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.